warna yang cantik jelita. Bila kau tak ada yang punya, bolehkah aku membuka tirai cinta dalam hatimu? Untukmu boleh saja, asal kau setia. Pandainya kau merayu dengan kata-kata jelita. Bila kau tak ada yang punya, bolehkah aku memilih?